warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, malam hari ini kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka pertama kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Yang kita lakukan bersama ini adalah thalabul ilmi, Bapak Ibu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa thalabul ilmi itu bagian daripada amal soleh. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, kalau saya mempelajari satu bab fikih itu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya Bapak Ibu, karena kita semua berkumpul bersama di sini dengan niat thalabul ilmi, niat silaturahim, niat iktikaf juga, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, sebagaimana malam hari ini kita berkumpul bersama di masjid ini. Amin. Langsung saja kita melanjutkan bab wudu. Bapak Ibu, Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi. Idza staiqadha, jika bangun ahadukum seseorang dari kalian, min manamihi dari tidurnya, falyastanzir thalathan, hendaknya dia beristinsar 3 kali. Apa itu istinsar? Halo, ada yang tahu? Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan, menghisap air, menghirup air ke dalam hidung, namanya istinsyak. Nah, kalau mengeluarkannya kembali, namanya istinsar. Nah, istinsar ini kan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak istinsyak. Makanya istinsyak pasti istinsar, istinsar pasti istinsyak. Istinsyak itu menghirup air dimasukkan ke dalam hidung, itu istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bangun, jika seseorang dari kalian bangun tidur, fal yastanzir salasan, hendaknya dia beristinsar 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena setan itu bermalam pada pangkal hidungnya, Bapak Ibu. Nggih, di sini. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, untuk perintah istinsar ini khusus pada tidur malam. Kenapa? Karena akan ada kata mabit. Mabit itu kan malam. Nggih, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Ada tak mabit siang-siang? Tidak ada. Makanya panjenengan dulu ketika pas haji kan ada mabit nggih. Halo. Amin gitu loh. Belum ada yang haji tak? Pak dari ngaji jenengan. Insyaallah segera haji nggih. Kalau umroh itu kita doakan segera umroh. Cuma kalau umroh kan enggak ada mabitnya. Paling mabitnya hotel kalau umroh itu. Tapi kalau termasuk amaliyah manasik haji itu pasti setelah wukuf di Arafah ya. Itu nanti malamnya mabit di Muzdalifah, paginya ke Mina lagi ya untuk melempar jumroh Aqabah. Terus kemudian panjenengan mencukur rambut, panjenengan motong hewan kurban, panjenengan tawaf ifadah. Nah, baru nanti tanggal 11 ya, malam 11, malam 12, malam 13 itu mabit di Mina. Jadi mabit itu khusus bermalam pada waktu malam, Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan di sini ini khusus tidur malam. Kenapa? Karena ada kata yabitu, setan itu bermalam pada pangkal hidungnya. Gini. Jadi perintahnya kalau kita bangun tidur itu kita diperintahkan istinsar 3 kali. Ya, istinsar 3 kali. Jadi kalau panjenengan bangun tidur malam, nggih, bangun tidur malam pasti melakukan wudu. Nah, ketika berwudu ini perhatikan istinsarnya. Karena wudu itu pasti beristinsar, maka Nabi menyebutkan istinsar karena istinsar bagian daripada wudu begitu. Atau kalau panjenengan kan orang bangun malam kan pasti sholat subuh kan? Ya Banda. Jadi mau tidak mau harus bareng dengan wudu. Nah, ini menjadi dalil penguat bahwa yang namanya istinsar itu hukumnya wajib, Pak. Jadi istinsar, kumur-kumur itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tempatnya hidung itu di mana? Hidung di mana tempatnya? Di perut apa di kaki? Di wajah kan? Enggak, saya bertanya ini ada tujuannya. Karena membasuh wajah itu hukumnya wajib, sementara mulut sama hidung adanya pada wajah, berarti hukumnya mengikuti hukum wajah, yaitu wajib juga. Sama mengusap apa? Kepala kan wajib, ya. Berarti mengusap telinga juga wajib karena mengikuti hukumnya kepala. Gitu Bapak Ibu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kalian bangun tidur malam hendaknya beristinsar 3 kali. Maksudnya berwudu itu harus ada istinsarnya. Alasannya nopo Nabi? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena setan itu bermalam pada pangkal hidung. Pelajarannya apa di sini Bapak Ibu? Pelajarannya kita harus beriman kepada yang ghaib. Jadi Islam itu berdasarkan kepada qala Allah, qala Rasul, bukan berdasarkan pada akal. Jangan kemudian endi gak ketok setane gitu kan. Karena setan gak ketok akhirnya gak beriman. Jangan. Karena Islam itu berdasar kepada qala Allah, qala Rasul. Yang kedua, setan itu ada hakikatnya. Buktinya dia bermalam ya kan? Buktinya dia bermalam. Malah nanti ada hadis itu setan itu kencing juga, Pak. Setan itu kan kencing. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih laporan, ada orang itu loh sampai subuh enggak bangun. Kata beliau apa? Dzaka syaitanu bala fi udhunai. Itu orang setan sudah kencing pada 2 telinganya sehingga tak dengar azan, Pak. Setan juga kentut, Bapak Ibu. Loh, kita Ustaz, iya. Buktinya dalam hadis itu ketika muadzin mengumandangkan azan, setan lari terbirit-birit sambil kentut-kentut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak mendengar azan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kamu berada dimanapun, ya, di lautan, di padang pasir, di hutan, ketika datang waktu azan, segera ucapkan kumandangkan azan. Kenapa? Karena tidak ada makhluk pun di situ, baik manusia, jin, benda padat, kecuali nanti semuanya akan bersaksi, bersaksi baik untukmu pada hari kiamat. Nah, setan kan musuh kita, dan mungkin dia mau menjadi saksi yang baik bagi kita. Makanya biar gak mendengar azan, dia itu lari sambil terkentut kentut biar gak mendengarkan azan. Makanya kadang-kadang ada orang, Pak, yang kesurupan itu dibangunkan gak bisa, diadzani biar melayu setan nih, kayak begitu. Oke? Setan juga makan minum. Makanya ketika ada orang makan minum dengan tangan kiri, Nabi mengatakan apa? Setan juga makan minum dengan tangan kiri. Setan juga bermalam loh di rumah sampean. Kalau ada orang masuk rumah membaca doa masuk rumah, apa doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Jadi masuk rumah baca bismillah, ketika mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Bismika, bismika kan bismillah kan? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Sambil kita diperintahkan ngebasin tempat tidur kita, Bapak Ibu, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu, guru setan ini ketika berjumpa dengan setan-setan sing orang-orang yang enggak pernah ndonga lemu-lemu, takone lapo kok guru ngono, garing ngono. Oh, gimana mau makan enggak bisa makan, mau tidur enggak bisa tidur. Ngapunten Bapak Ibu. Kalau panjenengan itu mau berhubungan suami istri itu ada doanya mboten? Enggak ada nggih. Napa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Napa doanya? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu kalau panjenengan lupa, Pak, itu setan ikut-ikutan gitu. Karena memang Allah itu memberikan wahyu kepada iblis ya, dalam surat Al-Isra itu, enggak tahu ayat berapa itu. Jadi Allah berfirman, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, ya. Surat 17 ayat, masih saya carikan, wasyarikhum fil amwali Al-Isra 64 ya, Al-Isra ayat 64. Jadi Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilik. Terus ini, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Surat Al-Isra surat 17 ayat 64. Artinya, dan hasunglah iblis, gitu kan, iblis, siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Kemudian ini, dan berserikatlah dengan mereka. Berserikat itu apa, Bapak Ibu? Apa arti berserikat? Saya berserikat dengan Pak Dirman, berarti kan ikut serta kan, kerjasama kan, yeah. Jadi sama-sama melakukan, dan berserikatlah dengan mereka pada harta. Berarti harta kita itu, Pak, itu ya rumah, ya tempat tidur, ya pakaian, ya sepeda, kendaraan, itu apa-apa harus ada bismillah. Kenapa sih di Indonesia banyak kecelakaan, Pak? Kono sing ndonga, padahal ada doa safar kan. Ya. Jadi kalau jenengan ndak safar itu bismillahirrahmanirrahim wa mursa, kan begitu kan? aja greng-greng ae tiba ngono nyalano jalane gronjal tapi ye gitu kan. Ya, ketika musafir itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafalkan ini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqwi 'anna buqda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Itu doa safar Bapak Ibu. Panjenengan dulu enggak tahu sekarang ya. Dulu itu setiap kita berangkat Pak ya Saudi gitu kan. Jadi pesawat itu sebelum berangkat itu didengarkan doa itu dulu. Saudi Airlines itu. Enggak tahu nih sekarang ya. Dulu itu begitu. Terus ketika kita dari Madinah ke Makkah naik sabko ya, mau umroh gitu kan. Itu bis itu sebelum berangkat nyetel itu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa safar. Gitu. Nah, ini kalau kita ya karena enggak ada seperti itu kita berdoa sendiri biar selamat. Karena kalau enggak gitu diganggu setan Pak. Wong setan berserikat kepada kita pada harta. Kemudian dan anak-anak. Anak diganggu setan iya, termasuk pas gawe anak juga setan itu ikut. Makanya harus baca bismillah. Itulah artinya kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai bismillah fahuwa abta, maka terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan karena diganggu setan pasti begitu. Nggih. Dan beri janjilah mereka dan tidak ada yang dijanjikan setan kepada mereka melainkan tipuan. Jadi ini menjelaskan bahwa setan itu ada. Ada wujudnya, ada hakikatnya. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena ada beberapa orang yang mengatakan enggak, setan itu cuma sifat buruk gitu kan. Padahal ada wujudnya. Kan bisa nyepo juga kan. Pada zaman Nabi itu nyepo jadi maling, orang tua nyolong harta zakat Pak. Dan setan itu bisa menjelma jadi anjing hitam. Makanya kalau ada anjing hitam suruh bunuh hitam. Yang hitam pelek gitu loh, hitam peges itu. Itu juga dia menjadi anjing, yang menjadi anjing, menjadi kalajengking, bisa menjadi ular, bisa. Makanya kalau panjenengan biasa enggak pernah ada ular, kalau di sini paling akeh ular ya pinggir sawah-sawah ya. Nah, ini jauh dari sawah, jauh dari mana kok tiba-tiba ada ular, kan aneh. Pasti ular kiriman gitu Bapak Ibu. Nggih, ini berkaitan dengan setan. Nah, setan itu Bapak Ibu itu bermalam di mana? Di sini. Makanya kalau kita itu istinsaknya enggak benar, setannya waken angkene sean. Ya, enggak minggat-minggat. Makanya kalau panjenengan suwaket di sini ngeluh, oh berarti ada setan ning di rupiah itu gitu. Ya serius ini. Kemudian kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa setiap habis bangun tidur beliau itu sholat 2 rakaat ringan. Ya. Jadi habis ini tidur Bapak Ibu. Kalau enggak tidur enggak usah karena setannya belum bermalam kan begitu. Jadi kenapa beliau habis bangun tidur sebelum melakukan sholat witir kok sholat 2 rakaat ringan? Ya ini dianggap dikatakan ringan karena dibandingkan dengan rakaat-rakaat beliau yang lain yang panjang-panjang itu ringan Pak. Nah kalau panjenengan enggak usah dianggap ringan, enggak ringan. Paling ya kulhuwat ini paling kumpul anas, paling dua, paling waktu haya ya. Nah, ringan kabeh lah kita anggap ringan barang itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap dikatakan rakaataini khafifatain, 2 rakaat ringan. ya, dianggap dua rakaat ringan karena dibandingkan dengan bacaan beliau yang lain yang panjang. Nabi itu kalau sholat kan sampai bengkak kakinya kan, Ki? Iya apa enggak? Halo. Iya, jadi kan pernah Pak sholat sampai bengkak kakinya? Enggak pernah. Pernah Ustaz, iya, pas kumat asapurate. Nggih. Dalam kepanjangan. Akhirnya Toha Allahu Akbar gitu nggih. Nggih. Jadi setan itu Bapak Ibu, kenapa kok Nabi mengerjakan dua rakaat ringan? Karena tiap malam itu dia mengikat pada kepala kita tiga ikatan. Ikatan pertama hilang ketika kita bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana gitu gitu. Gimana dia bangun tidur? Nggih. Jadi doa habis makan yang benar itu gini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa habis makan yang hadisnya sahih. Adapun saya dulu ngapalkan ini, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Rupanya itu bukan hadis dari Nabi. Gitu loh. Ayo kita ngapal ya. Ya ketahuan. Ya termasuk kayak doa bangun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu enggak ada hadisnya itu, Pak. Sing sahih itu bismika Allahumma amutu wa ahya. Gitu loh. Makanya diupdate ilmu itu. Padahal guru SD itu, guru TK itu enggak tahu ngupdate, Pak. Makan ilmu ning ngono-ngono wae gitu. Nggih ngapunten ya. Ya saya tahu demikian karena kan ya saya interaksi dengan guru-guru, makanya harus dikasih tugas PR cek moco terus gitu loh, cek tambah ilmu gitu kan. Ya jadi ikatan pertama hilang ketika panjenengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikatan kedua hilang dengan panjenengan berwudu. Makanya disuruh istinsar berapa kali? Tiga kali. Dan istinsar ini disuruh sangat dalam, kata Nabi. Orang itu kadang gak bisa istinsar, Pak, mek ngupil tok tul tul tul tul tul. Padahal disuruh nyedot. Nanti kan ada hadisnya itu habis ini. Wa baligh fil istinsyaq, dan istinsyaqlah dengan sangat dalam, illa an takuna shaiman, kecuali sampean poso. Jadi kalau puasa itu jangan dalam-dalam, khawatir nanti masuk ke tenggorokan. Kalau tenggorokan masuk, kalau sudah masuk ke tenggorokan gimana? Batalkan puasanya. Ya batal kalau sampean niat memang ngombe ambek apa istinsyaq. Ya sampel gitu itu. Pada-pada dosa mending ngombe aku apa? Enggak usah kesengak, iya kan? Iya, berarti kalau kita enggak sengaja terus masuk ke dalam ya enggak batal, enggak sengaja. Gitu loh Bapak Ibu. Nek podo-podo sengaja saya ulangi mending ngombe yo wae, dosa podo ya kan? Gitu. Yang ketiga, ikatan itu segera hilang ketika orang sholat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan dua rakaat ringan itu biar tiga ikatan ini segera hilang Bapak Ibu. Nah, dikatakan dua rakaat ringan bukan berarti maca Al-Fatihah mek separuh, ndak. Bukan berarti ketika tasyahud itu enggak pakai baca selawat, ya ndak, tetap sempurna. Cuma pas surat habis Al-Fatihah itu lo ndak panjang-panjang. Biasanya kan Nabi Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Itu dua rakaat ringan. Ngoten, Pak. Gitu. Nah, kalau panjenengan enggak usah dua rakaat ringan, wong liyane tadi apa paling alam taro alam nasrah li ila idza jaa tabat balik meneh Al-Kafirun, balik meneh Al-Kautsar, balik meneh wal asri, ya kan? Ya alhamdulillah sih gitu, daripada mentoha Allahu Akbar kan gitu kan. Nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Nggih, insyaallah demikian pada hadis ini. Kita masuk ke hadis berikutnya. Nggih. Jadi ini pelajaran berikutnya juga kita itu diperintahkan menghindari setan semampu kita, Bapak Ibu. Jadi setan itu ya, setan itu ngapunten, wong enggak diundang itu berusaha masuk kan. Maka apalagi dengan diundang, lo gimana undang setan? Kan banyak kan orang melakukan ritual-ritual mandi kembang apa gitu kan. Itu kalau enggak diundang saja dia berusaha masuk lewat kita makan tangan kiri, kita menguap enggak ditutup setan masuk, Pak. Gitu loh. Terus tadi itu kan bermalam kan pasti kalau kita istinsarnya enggak benar tuh senang gini setan itu. Itu enggak diundang padahal. Maka bagaimana kalau diundang bisa-bisa sak perumahan Candi Mas masuk kabeh. Gitu loh. Setan itu, nggih. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sama Bapak Ibu kaitannya dengan setan. Idza staiqadu ahadukum min naumihi, jika seseorang dari kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan masukkan tangan kalian ke dalam bak air ya. Hatta yang silah talatan, sampai mencucinya 3 kali. Jadi kalau belum dicuci 3 kali pada keran ya, atau kita ngambil gayung dicuci 3 kali, itu jangan digerbek no. Kita digerbek no, dimasukkan langsung. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu la yadri, karena dia nggak tahu. Aina batat yaduhu, di mana tadi malam tangannya bermalam. Jadi saya ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza staiqadha ahadukum, jika seseorang dari kalian bangun tidur ya, istaiqadha min naumihi, bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan memasukkan tangannya dalam bejana. Ya, bak air atau timba gitu kan. Hatta yang silaha talatan, sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu, karena dia la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana tangannya tadi malam bermalam. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ini berarti pelajarannya apa? Wajib mencuci kedua tangan ketika bangun tidur malam. Berapa kali? 3 kali, Bapak Ibu. Ini 3 kali. Nah, ada yang mengatakan, loh, berarti kalau hukumnya wajib, air itu kalau kita gerbek no langsung tangan kita pas bangun tidur, berarti lah sudah nggak bisa digunakan bersuci. Ada yang mengatakan demikian, tidak, Bapak Ibu. Jadi air itu tetap, sudah kita bahaskan dulu, air itu tetap suci mensucikan selama masih tetap pada sifat aslinya. Kalau dia tidak berubah rasa, warna maupun bau karena barang najis, maka dia tetap suci. Ya, untuk air itu kan ada air banyak, ada air sedikit ya. Banyak itu kalau lebih dari 2 kolah. 2 kolah itu ya kurang lebih 200 liter. Sedikit itu kalau kurang dari 2 kolah. Ada yang mengatakan, ada pendapat seperti ini. Kalau airnya itu tidak sampai 2 kolah, berarti tidak sampai berapa liter? Tidak sampai 200 liter. Kalau dia terkena najis, baik berubah sifatnya atau tidak, maka dia sudah menjadi najis. Ada pendapat seperti itu. Tapi tetap pendapat yang rajih, Bapak Ibu, baik airnya banyak atau tidak, selama terkena barang najis, tidak berubah rasa, warna atau bau, berarti air itu masih suci. Terus bagaimana Ustaz dengan air mustakmal? Dulu kan sudah kita bahas, nggih. Jadi sebetulnya air mustakmal itu enggak ada. Ya, buktinya kan ada hadis ke-7 itu. Ya. Coba kembali hadis ke-7. Itu Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi bekas istrinya mandi jinabat. Oke. Nah, itu hadis ke-7 ya. Enggak tahu kalau di buku jenengan hadis ke berapa, tapi paling kalau maju mundur coba 3 nomor yang maju mundur 3 nomor. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma annannabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maimunata. Beliau mandi bekas air yang digunakan mandi maimunah. Nah, dalam riwayat lain iqtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Sebagian istri Nabi mandi di dalam jafnah. Jafnah itu bak mandi besar Bapak Ibu. Nggih. Faja'a, maka Nabi datang liyaghtasila minha untuk mandi dari air bekas istrinya mandi jinabah tadi. Faqala, dia mengatakan, inni kuntu junuban, aku tadi lo junub. Faqala, kata Nabi, innal ma'a la yajunubu, sesungguhnya air itu enggak jadi apa enggak bisa junub. Yang enggak boleh itu Bapak Ibu bukan mahramnya. Misalnya ada wanita habis mandi di situ, terus enggak sana enggak kata enggak bojo enggak anak tonggoi mandi di situ, itu bahaya. Nggih. Ya. Makanya kan dalam hadis itu boleh dipakai tapi jupo timbo. Ambil timba bukan langsung jebur ke situ. Nggih. Nah, apa hikmahnya Ustaz? Jelas ditakono, jelasnya. Misalnya jenengan bareng-bareng nok kolam renang ngono disetrum, setrum kabeh sih. Iya kan? Seperti itu. Makanya biar selamat ambil timba baru mandi di atas. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita agar lebih berhati-hati Bapak Ibu. Termasuk pada hadis ini. Jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan apa? Memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya 3 kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermana. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita agar lebih berhati-hati. Ya, cuma kata Imam Nawawi, selama enggak sampai was-was. Kalau batasan was-was itu bahaya, was-was dari setan, Pak. Was-was itu dari syaiton. Jadi ada orang itu, ada Pak, was-was itu dia jadi enggak keluar kamar mandi kecuali air 1 tandon itu habis. Itu ada. Nah, orang seperti itu perlu dirukyah, Pak. Itu enggak wajib sholat, wong sampel ini. Kan gitu kan. Jadi was-was terus, enggak mau salaman, orang semua najis, kan gitu kan. Habis berwudu keran dikocor wae. Lah kok kon pateni pel sampel gitu kan. Ngapunten. Bahasanya bahasa Pak Dirman ya. Oh, Pak Dirman halus nggih. Bismillah. Nggih. Lagi itu mau lo najis soalnya wong aku gak roh orang sing habis buka keran sebelum saya. Kan tambah mubazir airnya. Wong Islam itu memerintahkan kita tidak boros air. Islam memerintahkan kita hemat air. Nanti ada penjelasannya. Nabi itu Pak ketika berwudu itu cuma pakai air 400 gram. Ini berapa gram ini? Dalam 500. Jadi Nabi itu segini itu cukup Pak wudunya itu. Ya kumur-kumur ya istinsyak. Enggak bisa bayangkan nggih karena sampai sak timbo wudune. Nggih. Jadi di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, Pak. Pilih selamatnya. Coba apa syariat lain yang kita disuruh memilih selamatnya? Ayo. Sujud sahwi. Jenengan ragu, aku mau sholat piro yo, 30 yo. Yang paling selamat apa? Kita disuruh ngambil yang paling kecil. Coba teluai, kecil nambah jadi situ. Enggak. Kita disuruh mengambil yang paling kecil meskipun kita wis 3 misalnya. Karena yang paling kecil itu yang paling ya yakin. Gitu Pak. Ye. Terus pernah juga kalau berkaitan dengan haknya orang, mending sampai singalah. Andaikan dia berbohong masalah dia, tapi kalau misalkan kita enggak ngasihkan hak dia hak hak apa kita enggak ngasihkan kepadanya hak dia, kan kita sih berdosa. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang kepada salah seorang sahabat, saudaramu itu enggak bisa masuk surga gara-gara utang. Bayangkan, padahal mati syahid. Ada tipe yang punya utang, masih mati syahid biasa masuk surga. Jadi arwahnya gentayangan, medeni bocah. Jadi mbak kundi. Iya, ya enggak gitu juga. Cuma enggak bisa masuk surga. Wes nang anu golek ana utange nang diwae gitu kan. Nah, terus saudaranya bilang, "Nabi, saya itu sudah melunasi semuanya kecuali 2 dinar pada seorang wanita." Cuma wanita itu enggak punya bukti. Nah, bayangkan kan? Apa kata Nabi? "Ya wis, bayar no wae. Ini lebih penting dulurmu iki lho, jenang iso masuk surga." Wanita itu berkata benar, kata Nabi. Andikan dia berkata bagus, urusan dia gitu loh. Pokoknya kita untuk masalah orang mending berhati-hati, Pak, daripada nanti jenengan ditageno akhirat tambah sapa yo. Kan gitu. Nah, makanya dalam hal ini kita diperintahkan untuk berhati-hati. Nggih? Gitu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kita diperintahkan untuk ya untuk perkara-perkara yang kita malu menyebutkan, kita disuruh pakai bahasa kiasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan karena dia tidak tahu di mana tadi malam tangannya bermalam. Itu orang sing paham wis paham. Nek gak paham apa sih maksudnya tadi malam tangannya bermalam. Jadi kan lho, Pak. Kadang-kadang nek pegel itu kan nek bengi lak metu manu Jadi yang keluar dari ya laki ya perempuan itu kan 3, Pak. Kalau perempuan ada darah, nanti darah nifas, darah haid. Jadi masing-masing perempuan laki-laki itu keluar mani, keluar madi, ya mani jelas. Madi itu ketika terangsang dan wadi ketika capek. Kalau perempuan wadi itu berupa kebu kiriman, apa? Berupa kebu kiriman, iya. Apa kebu kiriman? Keputian. Berupa kebu keputian. Nah kan kadang-kadang itu keluar itu jenenge tangan pas gatel ya osrok sini garuk sini kan kita tidak tahu gitu loh. Nah cuma bahasa Nabi dia tidak tahu tadi malam tangannya di mana bermalam. Nah wadi itu kan najis, hukumnya sama seperti pipis ya. Jadi membatalkan wudhu dan dia najis, beda dengan mani. Mani itu suci, Pak, tapi dia mewajibkan mandi. Nggih. Begitu. Iya. Jadi di sini para ulama itu mereka berbeda pendapat. Masalah tangan tadi itu loh. Ya, masalah tangan tadi itu. Kenapa sih kok kita disuruh tidak boleh apa memasukkan tangan ke dalam bejana langsung gitu? Ada yang mengatakan, ya wes pokoknya gak oleh. Oh pokoknya ojo kakek takok. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Pokoknya kalau dalam Islam itu gak boleh ya wes. Jangan banyak tanya. Karena ketika syariat mengatakan sholat isya 4 rakaat, ya wes gak usah takok. Lapo kok luru wae atau telu kok maghrib udah bus dari sananya. Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Pendapat kedua mengatakan tadi itu. Nah ini masalahnya karena tangannya orang tidur itu kan kemana-mana gitu loh. Megang ini, megang itu. Nah kadang-kadang ada najis gitu loh Bapak Ibu. Yang ngapun kadang BE pas kermian, tau kermian gitu. Gatel diukur-ukur, kan tidur kan gak tau. Nah itu kan itu najis apa enggak itu kan jelas najis kan. Iya ini pas ono apa nih ngono. Nah, nah itu loh, Nabi itu kesana maksudnya. Yang ketiga, ada yang mengatakan itu kaitannya bukan karena pertama maupun kedua, tapi karena setan itu ketika kita tidur itu dia tuh mek-mek kita gitu loh Bapak Ibu. Setan itu mek-mek kita atau mek-mek pegang-pegang kita, termasuk tadi masuk ke dalam apa? Ke dalam hidung, kadang ke telinga. Coba orang kan kadang-kadang biasanya yang dia itu kesurupan itu tiap malam tertentu itu nging. Ayo sebenarnya kepengin nging terus ayo bertolak setan itu. Ya nging gitu. Itu tuh setan begitu, Pak. Dan setan itu mengalir pada kita pada aliran darah, ya. Makanya kalau kadang-kadang dalam tubuh kita itu ada kayak semut tapi cepat cer, itu setan langsung begini kan naik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, cabut buang gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan itu karena mulamasatus syaitan. Setan itu ya memegang kedua tangan kita. Ya intinya ya tadi itu pendapat pertama itu pokoknya kalau kita tidak boleh memasukkan ya wis ya enggak usah dimasukkan tangan kita, karena apapun yang diperintahkan oleh syariat pasti maslahatnya mutlak, dan apapun yang dilarang oleh syariat pasti keburukannya atau madorotnya juga mutlak. Ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Oke. Sudah isa belum kan? Oke. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Monggo Pak Dirman. Salah tadi air itu sebenarnya pasien itu hanya dengan 400 mili terkadang, hanya 2 kuenya. Kalau kita dalam posisi nusantara itu apakah kualusan pasien air atau kita tayang? Karena tadi ada cuma sedikit, tapi kan 2 kuenya 600 kan berarti lebih. Bagaimana sih? Nah, jenengan safarnya kemana dulu? Ke Bali. Oke. Jadi beliau bertanya ketika safar itu kan, air kan dikit ya, itu enaknya tayamum apa berwudu pakai air? Sebetulnya tayamum itu kan kita boleh bertayamum itu ketika ada 2 perkara. Pertama air enggak ada. Jadi kalau memang enggak ada air, Pak Dirman, enggak ada air ya, atau ada air tapi enggak cukup. Kalau kita buat wudu nanti malah kita kehabisan air misalkan, maka boleh bertayamum. Nah, tapi ketika enggak ada air itu kita diperintahkan mencari dulu. Misalkan kalau di masjid ini enggak ada air, bukannya langsung kita buru-buru tayamum, tidak, kita disuruh mencari dulu ke tetangga sebelah. Kalau misalkan enggak ada air juga baru kita bertayamum. Yang kedua, itu ada air tapi kita enggak bisa memakai. Mungkin karena sakit ya. Jika kita sakit dipaksa pakai air malah tambah parah atau enggak kunjung sembuh, berarti malah haram kita pakai air. Atau yang kedua, ada air. Ada air, tapi kita enggak bisa make. Misalkan ini masjid, ini rumah sampean, airnya dibuang. Tiba antara pintu dengan sumur itu anak buaya gitu kan. Ada buaya atau ada ular piton. Nah, itu berarti jenengan ya mau tidak mau harus tayamum kone nakono disikat sama ular piton ya opo kan gitu kan. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang Pak Dirman gimana? Satu dari dua tadi, kalau memang yang pertama berarti boleh gitu. Nggih, okay? Insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita ketika safar lewat jalan tol itu ke Jakarta kemana itu kan banyak rest area. Itu tempat wudu itu pasti alhamdulillah banyak. Cuma kadang-kadang di beberapa rest area toiletnya lo ado nanti toiletnya gitu, boleh gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau air insya Allah ada selalu, oke? Alhamdulillah. Oke. Jelas Pak Dirman? Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Ini kita nambah satu hadis lagi ya. Oke. Nambah nama boten? Halo? Gak usah nambah. Sampun. Dalam? Mau tanya, monggo silakan. Boten boten najis. Ingus boten najis. Jadi yang najis itu yang keluar dari 2 jalan kecuali mandi. Ya, kecuali mandi. Jadi upil, ingus, cukil itu enggak najis, cuma ini bagi orang lain yang gila nih, gitu loh. Jadi bedakan perkara itu najis atau jijik gitu kan, ya. Ya belum tentu yang jijik itu najis, tapi kalau setiap yang najis pasti menjijikkan, kan mboten. Ini mboten apa mboten najis. Luda pun mboten najis. Khlek tu itu mboten najis itu. Ya. Gitu. Kalau darah, ini yang ulama khilaf. Darah ketika keluar banyak, darah itu kan najis gitu kan. Nah, kalau misalkan kita sholat terus darah keluar, sholatnya batal apa enggak? Cuma yang rojih, Bapak Ibu, kalau darah keluar sedikit, darah mimis itu insya Allah tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika keluar banyak karena luka, ya. Tapi yang rojih itu meskipun keluar darah, sholat tidak batal. Buktinya Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sholat subuh, kemudian ditusuk sama Abu Lu'lu' al-Majusi 6 tusukan. Itu kan dia kan masih melanjutkan sholat ya. Enggak terasa Pak dia itu. Cuma karena darah terus keluar, dia enggak kuat baru jatuh gitu. Jadi kan loh, kok bisa ditusuk enggak terasa? Kita lah saking enggak khusyuk salate, dicokot nyamuk wis enggak karu-karuan. Ali bin Abi Thalib Pak, itu tubuhnya pernah terkena panah loh. Ya. Bayangkan gitu minyak terkena panah. Tumit lah tahu tumitnya panjenengan. Itu tempatnya daging apa tulang itu. Zaman dulu kan durungo nak pati rasa bios ya kan. Kata Ali apa? Wis tunggu aku tak sholat di sini. Ketika sholat cabutan bayangkan Pak. Wah kita malah gak iso sholat paling alasan wiki gak iso ngadeg wis gak sholat di sini ngono paling. Ya. Jadi gitu. Ya Masya Allah. Jadi dan para sahabat itu mereka dalam perang terluka melaksanakan sholat. Berarti meskipun darah keluar, pokoknya bukan darah haid, maka tetap sholat. Insya Allah begitu Pak. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Monggo. Lima betul nopo-nopo kok. Pakai kateter. Orang pakai kateter boleh tidak sholat? Gini. Habis operasi, gini. Jadi orang pakai kateter sah tidak kalau sholat? Ini pertanyaannya boleh tidak sholat atau sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat itu satu-satunya kewajiban yang wajib kita lakukan dan gak pernah gugur kecuali dalam dua perkara. Jadi sholat itu wajib dilakukan kecuali dua perkara. Kalau gak gila, mati, itu baru. Okay? Jadi kalau panjenengan gak gila, gak mati, berarti sholat masih wajib. Bahkan dalam kondisi perang pun itu masih wajib sholat. Makanya dikenal dengan sholat khauf ya, sholat khauf itu dalam perang Pak masih diperintahkan sholat farijalan au rubbana dalam Quran itu, maka sholat dengan rijal itu berjalan kaki au rubbana atau dengan naik kendaraan. Nah kalau pertanyaannya orang pakai kateter, wanita istihadhah ya, tahu istihadhah enggak? Wanita istihadhah yang haid gak mari-mari itu loh Bu, sampai salah bojone apa? Nggih, ada. Nah, cuma ini nanti pembahasannya istihadhah itu gangguan setan Bu, lagi-lagi gangguan setan ya. Kata Nabi itu innama hiya raqdatun minasyaiton. Nanti ada hadisnya. Jadi istihadhah itu karena tendangan setan. Ya. Jadi bukan karena darah haid. Jadi jangan dianggap haid. Nah, intinya orang sakit itu kondisinya berbeda dengan orang sehat. Ye. Jadi kalau untuk sholat masih wajib sholat. Cuma ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Nah ini dia tidak bisa sholat kecuali harus pakai kateter gitu. Sama seperti orang istihadhah tadi Bapak Ibu. Tidak bisa apa nggak bisa sholat kecuali pakai pembalut kan, pakai pempes. Malah ada orang itu ngompol ngembes terus beser ya, anyang-anyangan ya. Ada orang itu ya mungkin ya ngapun, dan yang mungkin ya karena penyakit ngompol terus. Ada enggak? Enggak. Nah itu berarti meskipun sholat dan tetap ngompol ya sholatnya sah. Kape ya apa kape ne wong di empat yang ndak iso. Sama seperti ada orang itu yang mentuk terus, das dus padahal enggak mangan telo, enggak mangan menyok, ya kan enggak mangan gayam. Tapi das dus itu memang penyakit. Ya makanya panjenengan kalau memang wayahe ganti, diganti dulu pempesnya, diganti dulu pembalutnya, terus berwudu. Kalau ketika berwudu dan ketika sholat masih terus mengucur, ya tidak menjadi masalah kalau memang kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan dengan kondisi orang sehat. Jelas nggih? Nggih. Sampun? Nggih. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.